Kau saja masalahmu, janganlah ragu-ragu ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah, tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah, tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Kawanku, biarkan pilu yang di hatimu biarkan risau buat hidupmu jadi kacau. Bebaskan rasa keluh dan kesah di dalam jiwa. Saja masalahmu, janganlah ragu-ragu ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah, tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Let's have fun together.